Selamat sore. Waduh, pada ngumpulin gini ya. Ya iya coy. Waduh, terkona motornya aja raca. Ngomong-ngomongan entah kajana. Oh dia kebat, kayaknya memang. Ya karuan coy. Dawa jenggere kaya esu uluruke sapa bae senok arane wong ayu gede bokonge dasar wong lanang disopan rayu-rayu adoning dalan tingkae kaya brandalan ngomong aco ora karuan ya jeluk pangapura sing akeh nok pokatan didara sopan. Sombong dadi wong wadon, pokat monggo dadi ketuan. Ayu aja kanggo kadiran, pokat tetemak dadi edan. Pitundu pun pitung menyan, ora bakal demen sampean. Mandir lanang di karuan, modale mung motor kreditan. Sombong, endak kita acudes, bagian sora, jagal pisan. Wah! Tak lapor nanging satpam. Satpam, lapor satpam. Kecil dong satpam orang bebek deal. Lapor mana polisi? Jangan lepas. Itu pak. Maaf pak. Wesi umum nih di pak. Wesi umum pak. Pengen nunjuk pak. Loh, jadi gak melayu. Aja melayu anima. Tak lapor nanging satpam. Sampai jumpa. bagian sorak tercerakal pisan. Wah, tak lapor naning saya.